رسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوان رحمني ورحمكم الله, pada sore hari ini kita melanjutkan pelajaran kitab Tauhid, yang mana kita dalam pembahasan bab Al-Khawf Minasyirik, rasa takut daripada perbuatan syirik. Dalam pertemuan yang terakhir kita sudah membaca beberapa masail dari bab yang telah disebutkan. Sekarang kembali kita melanjutkannya. Qala Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, as-sadisah, atau sebelumnya al-khamisah, yang kelima, qurbul jannati wan nar, dekatnya antara surga dan neraka. Ini sebagaimana yang sudah kita jelaskan di dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, dinyatakan man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain, maka dia masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan menyekutukannya dengan sesuatu yang lain, maka dia masuk ke dalam api neraka. Ini menunjukkan dekatnya surga dan neraka, karena yang memisahkan antara keduanya hanya perbuatan syirik. Yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak syirik, dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Sebaliknya, barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan syirik, maka dia masuk ke dalam api neraka. As-sadisah, yang keenam, al-jam'u baina qurbihima fi hadithin wahid, penggabungan antara dekat keduanya di dalam sebuah hadis, yaitu hadis yang telah kita bacakan. As-sabi'ah, yang ketujuh, annahu man laqiyahu la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Bahwasanya barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain, dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an, dan barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan menyekutukannya dengan sesuatu yang lain, dakhalan nar, maka dia masuk ke dalam api neraka. Walau kana min a'badin nas, walaupun dia seorang yang termasuk dari manusia yang paling rajin ibadahnya atau yang paling hebat ibadahnya. Nah, sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa kedekatan seseorang dengan Allah Jalla wa'ala ini tidak bisa melepaskannya dari ancaman, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, yaitu ancaman masuk ke dalam api neraka bila orang tersebut tidak melepaskan diri daripada perbuatan syirik. Ya. Maka harus mengumpulkan antara keduanya, antara mendekatkan diri kepada Allah dan antara menjauhkan diri daripada perbuatan menyekutukan Allah. Ini yang barangkali tidak difahami oleh kebanyakan kaum muslimin. Mereka menganggap seseorang akan selamat cukup dengan dia hanya mendekatkan diri kepada Allah saja, sehingga tidak waspada daripada perbuatan-perbuatan syirik. Ya. Seolah-olah mendekatkan diri kepada Allah ini sudah cukup membuat seseorang masuk ke dalam surga. Padahal sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar." Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka dia masuk ke dalam api neraka. Ya. Yang semakin menguatkan bahwa mendekatkan diri kepada Allah semata tidak cukup tanpa melepaskan diri daripada perbuatan syirik adalah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan seutama-utama makhluk yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk berhati-hati daripada perbuatan syirik. Tidak tanggung-tanggung Allah langsung mengancam beliau. Ya. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin, kata Allah. Jika engkau berbuat syirik, maka semua amalanmu akan binasa, akan hancur, akan batal. Tidak ada nilainya di sisi Allah. Dan engkau akan termasuk daripada orang-orang yang merugi. Artinya, walaupun beliau adalah seorang nabi, seorang rasul, bahkan seutama-utama rasul, jikalau seandainya beliau berbuat syirik, maka semua kebaikan itu akan hapus, akan hilang, akan hancur. Lantas bagaimana dengan yang selain beliau? Ya. Makanya dinyatakan oleh Asy-Syaikh rahimahullah, walau kana min a'badin nas, walaupun dia termasuk manusia yang paling hebat ibadahnya. Nah. Ya. Jadi yang penting bukan hanya ibadah dan dekat kepada Allah, tapi tidak kalah penting pula untuk menjauhkan diri daripada menyekutukan Allah. Nah. Ats-tsaminah. Yang kedelapan. Al-mas'alatul 'azimah. Masalah yang besar. Su'alul qalili lahu wa li bani wiqayata ibadatil asnam. Masalah yang besar yaitu permintaan al-qalil alaihi salam, yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim, ya, untuk diri beliau dan untuk anak-anak keturunannya agar dijaga dari mengibadahi berhala-berhala. Ini sebagaimana dalam doa beliau yang telah disebutkan, wa junubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku agar kami tidak mengibadahi berhala-berhala. Naam. Ini sekali lagi menegaskan kepada kita apa yang tadi telah disebutkan, di mana kedekatan bersama Allah Jalla wa'ala itu tidak cukup tanpa terlepas daripada perbuatan syirik. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun beliau adalah Khalilullah yang menjadi kekasih istimewa bagi Allah Jalla wa'ala, beliau tetap meminta agar dihindarkan oleh Allah daripada perbuatan syirik. Naam. Dan ini juga menegaskan kepada kita bahwa terhindar daripada perbuatan syirik itu bukan semata-mata kuasa kita. Ya. Bukan karena banyaknya ilmu kita. Bukan karena fasihnya lisan kita. Bukan karena hebatnya kedudukan kita. Ya. Bukan karena yang lainnya. Tidak ada yang mampu menjauhkan seseorang daripada perbuatan syirik kecuali Allah saja. Ya. Oleh karena itu, jangan pernah kita merasa aman daripada perbuatan syirik. Ya. Jangan pernah kita merasa kalau kita sudah mempelajari tauhid, sudah memahami tauhid, ya, sudah mengerti tauhid, kemudian mungkin pula kita sudah mengamalkannya, lantas kita merasa aman bahwa kita tidak mungkin terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Nah, bagaimana kita bisa merasa aman sementara seorang yang seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang dinyatakan sebagai Khalilullah, beliau meminta kepada Allah Jalla wa'ala, wajunubni wabaniya anna'budal asnam, hindari aku dan anak keturunanku dari mengibadahi berhala-berhala. Padahal di antara anak-anak keturunan beliau ada para nabi dan para rasul, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Beliau termasuk dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, yang kuasa, yang mampu untuk menghindarkan seseorang daripada perbuatan syirik adalah Allah. Ini juga menegaskan kepada kita, salah satu sebab yang paling besar yang akan menjauhkan kita daripada perbuatan syirik adalah selalu meminta kepada Allah. Ya. Kita jangan hanya teringat ketika minta sama Allah, ketika doa sama Allah untuk sekedar kepentingan dunia kita. Kita minta harta, kita minta kekayaan, kita minta keselamatan, ya, kita minta kesehatan, kita minta diberi rezeki, diberi harta benda, ya, atau yang sejenisnya. Tapi yang lebih penting daripada itu, yang semestinya menjadi titik perhatian kita kalau kita minta sama Allah, kalau kita doa sama Allah, adalah kita minta agar kita dijauhkan oleh Allah daripada perbuatan syirik. Ya. Tinggal pertanyaannya, pernahkah kita meminta itu sama Allah? Maka mulai dari saat ini, ya, kita mencoba untuk menjadikan titik perhatian kita yang paling terpenting di dalam kita meminta kepada Allah, yaitu bahwa kita dihindarkan daripada perbuatan syirik. Karena inilah dasar daripada keselamatan kita di dunia wal akhir, ya, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Karena orang yang jauh daripada perbuatan syirik, baginya keamanan dan kesejahteraan di dunia wal akhirah. Ya. Keamanan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka permintaan Al-Khalil alaihi salam untuk diri beliau dan untuk anak keturunannya agar dijaga dari mengibadahi berhala-berhala memang tepat, ya. Memang pantas kalau dinyatakan sebagai al-mas'alatul azimah, masalah yang besar. Kenapa? Karena di dalamnya mengandung pelajaran-pelajaran penting sebagaimana yang telah kita sebutkan, dan itu sebagiannya. Ya. Demikian pula hal ini menegaskan kepada kita bahwa termasuk perkara penting yang harus kita perhatikan terhadap anak-anak keturunan kita adalah bagaimana mereka terhindar daripada perbuatan syirik. Ya. Maka yang paling penting kita ajarkan kepada mereka semenjak mereka kecil, sebelum mereka dewasa nanti, adalah mereka mengenal tauhid dan terhindar daripada perbuatan syirik. Mulai itu syirik yang besar ataupun syirik yang kecil. Sehingga anak kita tumbuh di dalam usianya yang muda, sebelum dia beranjak kepada usia yang dewasa, sebagai seorang anak yang mengerti tauhid, yang muwahhid. Nah, apabila tauhid ini tertanam pada dirinya mulai dia kecil, mulai usianya dini, sampai nanti usianya besar, usianya dewasa, ini akan membuat tauhid itu benar-benar akan menancap di dalam rongga dada dan hatinya. Nah, karena dia telah diajarkan at-tauhid semenjak dia kenal kehidupan dunia ini. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, kita tidak boleh sembarangan di dalam mendidik anak kita dan membiarkan akidah mereka menjadi santapan-santapan dan mangsa-mangsa orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari para guru ataupun para pengajarnya. Barakallahu fikum. At-tasi'ah, yang ke-9. I'tibaruhu bihalil akthar. Yang ke-9 yaitu penilaian beliau terhadap kondisi jumlah yang mayoritas. Liqaulih, karena firman-Nya, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari kalangan manusia. Ini dalam surah Ibrahim ayat yang ke-36. Ini sekali lagi menegaskan bahwa jumlah mayoritas itu seringnya berada di atas kebatilan. Sehingga kita jangan tertipu dengan banyaknya orang yang mengamalkan sesuatu, orang yang mengikuti sesuatu. Sebab itu bukan jaminan daripada kebenaran. Ya. Dan subhanallah, ketetapan Allah di alam ini yang berlaku dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari satu generasi kepada generasi yang berikutnya, di mana yang namanya kebenaran itu selalu berpihak kepada jumlah yang minoritas. Subhanallah. Walaupun nanti ketika di hari kiamat, tatkala para umat ditampakkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kemudian ternyata pengikut beliau alaihi salatu wassalam adalah pengikut dalam jumlah rombongan yang paling besar. Ini kalau dibandingkan dengan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lainnya. Tetapi kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk bumi dari umat beliau, yakni ummatud da'wah, umat yang terangkum di dalam dakwah beliau alaihi salatu wassalam, tercakup di dalam dakwah beliau alaihi salatu wassalam, maka umat beliau yang mengikuti beliau itu tidak ada nilainya, persentasenya, melainkan hanya minoritas saja. Ya, jumlahnya kecil sekali. Dan itu akan berlaku sampai hari kiamat nanti. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau menyatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Ya, senantiasa akan ada sekumpulan kecil dari umatku yang mereka berdiri di atas kebenaran. La yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Tidak akan membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka dan menghinakan mereka. Hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Sampai datangnya perintah Allah dan mereka dalam keadaan yang demikian itu. Artinya sampai datangnya hari kiamat nanti. Ya. Dan ayat ini menegaskan kembali bahwa kebanyakan dari manusia telah disesatkan oleh peribadatan syirik. Ya. Yang menyekutukan Allah Jalla wa Ala. Sehingga kondisi yang seperti ini mengkhawatirkan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa diri beliau dan anak-anak keturunannya akan tergoda oleh mereka. Sehingga beliau meminta kepada Allah Jalla wa Ala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Hindarkanlah aku dan anak keturunanku dari mengibadahi berhala-berhala. Nah, kenapa beliau meminta seperti itu? Ayat yang berikutnya menjelaskan. Penggalan ayat yang berikutnya menjelaskan. Kata beliau, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Wahai Rabbku, karena berhala-berhala itu telah berhasil menyesatkan kebanyakan dari kalangan manusia. Ya. Jadi, kekhawatiran yang ada pada Nabi Ibrahim ini, sewajarnya kalau itu juga ada pada kita. Bahkan mungkin harus berlipat-lipat kali ganda. Sebab di masa ini ternyata perbuatan-perbuatan syirik itu tidak kalah dahsyatnya. Bahkan mungkin lebih samar dari apa yang terjadi di masa lampau. Ya. Dan bahkan lebih berbahaya dari apa yang telah terjadi di masa lampau. Nah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam Kashfi Syubuhat, ya, beliau menyatakan bahwa kesyirikan orang belakangan itu lebih parah daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Ya. Dan beliau memberikan penilaiannya dalam dua perkara. Siapa yang masih ingat? Atau siapa yang pernah mempelajari ini? Hal yang pertama yang disebutkan oleh beliau, karena syirik orang-orang di masa lampau disebabkan atau mereka menjadikan sekutu bagi Allah Jalla wa'ala dari kalangan orang-orang saleh di antara mereka. Ya. Yang dijadikan sesembahan dari selain Allah itu adalah orang-orang saleh. Orang-orang baik, orang-orang taat sama Allah. Tetapi orang belakangan yang dijadikan sekutu bagi Allah Jalla wa'ala, tandingan bagi Allah Jalla wa'ala, min afjarin nas. Manusia yang paling jahat. Ya. Seorang yang jauh dari Allah. Seorang yang durhaka sama Allah. Ya. Nah. Dan itulah kenyataannya. Seorang peminum khamr, seorang pezina, seorang pemabuk, ya, dinyatakan sebagai wali Allah. Setelah dia meninggal, kemudian kuburannya dikeramatkan, ya, diziarahi. Apabila ada seorang yang ingin meminta kepada kuburannya, karena dia dianggap sebagai wali yang sudah sampai pada tingkatan hakikat dan ma'rifat. Nah, padahal semasa hidupnya dia tidak pernah sholat, ya, atau tidak sholat. Jika ditanya kenapa engkau tidak sholat, saya sholatnya di Makkah. Padahal dia selimutan di dalam kamarnya, kan gitu. Nah, seorang pezina, ya, yang ketika ditanyakan kenapa engkau berzina, dia menjawab engkau tidak tahu akan hakikatnya. engkau hanya menilai dengan syariat zahir yang merupakan syariatul awam, itu untuk kalangan awam manusia. Kalau kami yang sudah sampai pada tingkat hakikat atau makrifat ini menilainya dengan hakikat, ya, kamu tidak tahu apa hakikatnya. Hakikatnya ini adalah hurun ain, ya. Dia sedang bersenang-senang dengan bidadari-bidadari surga, katanya. Subhanallah. Kadzib wa buhtan, dusta dan bohong, mengkelabui manusia dengan cara-cara yang seperti ini. Dan subhanallah, orang-orang bodoh, orang-orang awam, juhalul muslimin, percaya saja. Karena dia dianggap sebagai keturunan wali, orang yang sudah sampai pada tingkatan hakikat dan makrifat. Nah, subhanallah. Dan masih banyak cerita-cerita yang seperti ini beredar di kalangan kaum muslimin. Sehingga tatkala orang yang sebejat, sejahat, sebrengsek ini meninggal, ya, kuburannya diagungkan, dimuliakan, dihormati, setiap tahun diadakan haul, diperingati kematiannya. Kalau ada yang punya hajat, kebutuhan, ingin kaya, ingin mendapatkan keturunan, ingin mendapatkan jodoh, maka orang itu akan datang ke kuburannya dan meminta kepadanya dengan keyakinan bahwa dia adalah seorang wali yang dekat dengan Allah. Orang-orang terdahulu tidak pernah melakukan ini, ya. Sebagiannya Allah kisahkan tentang kaum Nuh alaihi salam, Waddan, Wasuwa'an, Wayahud, ya. Disebutkan beberapa nama di dalam Al-Quran itu. Ini adalah asma'un asma'u rijalin salihin, ya. Adalah nama-nama orang-orang soleh di kalangan mereka, di tengah-tengah kaum mereka. Bukan orang-orang jelek, bukan orang-orang jahat, bukan orang-orang brengsek seperti tadi. Ya. Asma rijalin salihin. Ya. Nah, seperti yang disebutkan, Waddan, Waswa, Wayagur, Wayamub, Wanasra. Ya, di dalam Al-Quran. Jadi, ini tidak dilakukan oleh orang-orang masa lampau. Kemudian yang kedua, yaitu bahwasanya orang-orang terdahulu menyekutukan Allah Jalla wa'ala tidak secara mutlak. Artinya, orang-orang yang terdahulu itu menyekutukan Allah Jalla wa'ala fi waqti syiddah. Di waktu mereka kepepet saja, terdesak oleh madharrah, tertimpa oleh bencana, terkena oleh musibah. Atau saya ulangi, ya, terbalik. Bahwasanya orang-orang terdahulu mereka menyebutkan Allah Jalla wa'ala adalah fi waqtir raha, ya. Mereka menyebutkan Allah Jalla wa'ala di waktu-waktu mereka lapang, mereka senang, mereka gembira, mereka aman, nyaman, tentram, ya. Tidak terancam oleh musibah, tidak terancam oleh petaka atau kesulitan. Nah, kalau sudah seperti ini, kondisinya stabil, ya, keadaannya kondusif, maka mereka menyekutukan Allah. Yang teringat adalah berhala-berhala mereka. Nah, tetapi kalau mereka sudah masuk ke dalam waktu-waktu syiddah, di mana mereka terancam oleh bahaya, terancam oleh petaka, terancam oleh musibah, dalam keadaan genting, darurat, ya, dalam keadaan waspada, maka mereka tidak akan pernah meminta kecuali hanya kepada Allah saja. Nah, falamma raqibu fil fulki, apa kata Allah dalam Al-Quran? Falamma raqibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahuddin. Ya. Apabila mereka berlayar di atas kapal di tengah lautan sana, dan mereka terancam oleh bahaya ombak dan badai yang besar, da'awullaha mukhlisina lahuddin. Ya. Mereka hanya meminta kepada Allah dalam keadaan memurnikan semua agama hanya untuk Allah. Mereka tidak teringat apa-apa. Tidak teringat dengan berhala-berhala mereka. Ya. Tandingan-tandingan yang mereka jadikan bagi Allah. Tetapi kata Allah, falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Tapi tatkala Allah telah selamatkan mereka ke daratan, maka saat itulah mereka kemudian berbuat syirik. Kalau sudah selamat. Ini orang-orang di masa lampau. Orang-orang terdahulu. Nah, orang-orang di masa ini, apa yang terjadi? Orang-orang belakangan, mereka menyekutukan Allah firraqa syiddah. Mereka menyekutukan Allah baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Dalam semua keadaan. Nah, kondisi yang separah ini tentunya lebih membuat kita sangat-sangat khawatir. Ya, bahwa diri kita tergoda dengan perbuatan-perbuatan syirik. Demikian pula anak-anak keturunan kita tergoda dengan perbuatan syirik. Maka kita lebih pantas, lebih layak untuk sangat waspada daripada perbuatan syirik daripada Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap dirinya dan terhadap anak-anak keturunannya. Nah, apalagi kondisi di masa kita sekarang ini tidak ada satu negeri, ya. Perhatikan, tidak ada satu negeri dari negeri-negeri Islam melainkan di sana terdapat sekian banyak praktek-praktek syirik. Ya. Cuma satu negeri mungkin yang bisa dikatakan lebih bersih, jauh lebih bersih dibanding negeri-negeri yang lainnya, yaitu Saudi Arabia. Ya. Karena memang pemerintahannya berdiri di atas tauhid wassunnah. Nah, walaupun tentunya tidak 100%, tetapi mereka sangat menjaga akan at-tauhid dan menjauhkan penduduknya daripada perbuatan-perbuatan syirik. Ya, karena banyaknya para ulama yang memperingatkan mereka daripada perbuatan syirik. Itu pun, ya, perhatikan, itu pun masih ada orang yang melakukan perbuatan syirik diam-diam. Ya. Kalaupun seandainya bukan penduduk setempat, orang yang datang ke negeri itu. Apakah itu dalam rangka haji ataupun umrah. Ya. Di kuburan Nabi itu sudah dilarang oleh para askar, ya, para polisi yang ada di sana untuk tidak meminta, tidak bertabarruk dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka diusir. Ya Allah, syirik, syirik, syirik gitu ya. Ma yajuz, tidak boleh gitu. Ya, tapi tetap saja, ya, ketika mereka diusir mendekat, ya mereka melakukannya di luar. Bukan hanya satu orang, yakni sendiri-sendiri melakukannya. Kita melihat dengan mata kepala mereka melakukannya berjamaah. Ya, satu orang memimpin yang lainnya berdiri menghadap kuburan Nabi dan minta. Dipimpin dengan satu suara, satu doa. Minta, amin, kata jamaahnya di belakang. Ya. Terkadang tidak jarang kita melihat satu dua orang, ya, dari jarak jauh menghadap kuburan Nabi dan meminta. Ya, kita cegah, tidak boleh syirik. Yang seperti ini tidak boleh syirik. Dia menjauh, dia pergi, pindah tempat, bukan berhenti dari doanya. Hanya sekedar pindah tempat. Ya. Nah, seperti itulah. Termasuk orang-orang dari negeri kita ini. Nah, doa kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka yang menganggap bahwa doa di sisi kuburan Nabi lebih afdal, ya, daripada tempat-tempat yang lainnya. Dalam keadaan ini adalah perbuatan yang menjurus kepada syirik. Ya. Nah, karena mengutamakan sebuah tempat lebih utama untuk berdoa kepada Allah dibanding yang lainnya, ini membutuhkan kepada dalil. Nah, dan yang lebih parah, di mana di antara mereka berdoa langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anggapan, dengan keyakinan bahwa Nabi itu mendengar doanya. Nah, subhanallah. Inilah yang terjadi. Sehingga bagaimana kita tidak merasa takut daripada perbuatan syirik yang akan menimpa kita dan anak keturunan kita, sebab kita diliputi di lingkungan-lingkungan kita dengan praktek-praktek kesyirikan yang dilakukan oleh banyak dari kalangan manusia. Nah, hanya segelintir orang yang selamat, orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah dengan tauhid dan mengamalkan tauhid. Qala al-ashirah, yang ke-10. Fihi tafsiru la ilaha illallah kama dzakarahu al-Bukhari. Di dalamnya terdapat tafsir la ilaha illallah sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Bukhari. Ini dalam bab ini terdapat tafsir la ilaha illallah. Memang kalau kita memperhatikan bab ini, ya, cobalah kita perhatikan dari ayat yang pertama sampai hadis yang terakhir. Semuanya itu mengandung penafsiran la ilaha illallah. Apa penafsirannya? Penafsirannya adalah menjauhkan diri daripada perbuatan syirik. Ya. Karena perbuatan syirik itu bertentangan dengan tauhid. Apabila seorang ingin mengibadahi Allah, harus menjauhkan diri daripada perbuatan syirik. Qala al-hadiyata asyrah, yang ke-11. Fadilatu man salima minasyirik, keutamaan orang-orang yang selamat daripada perbuatan syirik. Ya. Disebutkan keutamaannya bahwa dia akan masuk ke dalam surga. Juga dia akan selamat daripada api neraka selama dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik. Nah, karena keutamaan yang besar ini, maka orang yang diselamatkan daripada perbuatan syirik, maka dia telah mendapatkan keuntungan yang besar. Ya. Harga dan nilainya mahal. Tidak semua orang bisa selamat daripada perbuatan syirik. Oleh karena itu, para nabi dan rasul pun, ya, mereka sangat bersungguh-sungguh di dalam menegakkan tauhid tersebut. Nah, barakallahu fikum. Dan sekali lagi kita tegaskan bahwa keselamatan daripada perbuatan syirik adalah kuasa Allah. Oleh karena itu, kita jangan hanya bersandar kepada ilmu kita, kepada amal kita, kepada dakwah kita, kepada kehebatan kita, kedudukan kita, atau kepada apapun juga. Kalau ingin selamat daripada perbuatan syirik, mintalah sama Allah. Karena dia yang maha kuasa atas segalanya. Baik. Qala asy-syarh, penjelasannya. Munasabatuhu litarjumah, kecocokannya terhadap judul bab. Anna syirka la yughfaru, na'udhu billahi minasyirk, bahwasanya perbuatan syirik itu tidak diampuni. Kita mohon perlindungan kepada Allah daripada perbuatan syirik. Wa haqiqatu syirik, dan hakikatnya perbuatan syirik. Anta du'a lillahi niddan, bahwa engkau menyeru sebuah tandingan bagi Allah. Ta'taqidu fihi jalban naf'i aw daf'ad dhurr, yang engkau meyakini bahwa pada tandingan itu terdapat raihan kemanfaatan atau penolakan terhadap madharrah, terhadap bahaya. Jadi beliau menjelaskan hakikat syirik, yaitu kita menyeru kepada selain Allah dengan keyakinan bahwa yang selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat atau menolak madharat. Ini pada hakikatnya adalah sebagian daripada perbuatan syirik. Ya. Karena berdoa adalah salah satu jenis ibadah. Apabila ibadah ini diserahkan kepada yang selain Allah, maka itu adalah syirik. Lalu apa sebenarnya syirik secara global? Sebagaimana yang telah kita jelaskan, bahwa syirik secara global yaitu sarfu ibadatin min anwa'il ibadat li ghairillahi ta'ala, ya, memalingkan salah satu jenis ibadah kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini akan mencakup semua jenis ibadah yang tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Qala wa hadha huwa syirkul akbar alladhi la yaghfiruhu Allah azza wa jal. Inilah yang merupakan syirik besar yang tidak diampuni oleh Allah azza wa jal. Kenapa beliau di sini mencontohkan dengan berdoa? Ini pertanyaannya. Ya. Siapa yang tahu? Kenapa dicontohkan dengan doa? Kenapa misalnya tidak dicontohkan dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji? Padahal itu kan rukun-rukun Islam. Kenapa dicontohkan dengan doa kepada yang selain Allah? Kenapa misalnya tidak dikatakan saja seperti sholat untuk selain Allah, puasa untuk selain Allah, zakat untuk selain Allah, haji untuk selain Allah? Kenapa? Ya tentunya yang lain juga sama. Sholat itu bahkan tiang agama. Dikarenakan amalan doa inilah yang banyak manusia terjatuh di dalamnya melakukan perbuatan syirik. Ya. Kalau sholat untuk selain Allah itu jarang. Ya. Jarang sekali prakteknya atau kejadiannya terjadi di kalangan manusia. Ya, sholat untuk selain Allah. Atau puasa untuk selain Allah. Atau zakat untuk selain Allah. Atau haji untuk selain Allah. Ini jarang kejadiannya. Baik. Tapi kalau doa untuk selain Allah, banyak atau sedikit? Inilah yang umumnya terjadi di kalangan kaum muslimin. Orang-orang yang mengaku Islam, tapi tidak mengerti perbuatan syirik. Ya. Ketika dia sholat untuk Allah. Ketika dia puasa untuk Allah. Ketika zakat, dia zakat untuk Allah. Ketika haji, dia haji untuk Allah. Tapi dalam urusan doa, dia minta sama Pak Wali. Ya. Dia ziarah ke kuburan para wali dalam rangka untuk mendapatkan keberkatannya. Bisa doa di sana, minta langsung sama si wali. Ya, dengan keyakinan bahwa doa kepada wali itu bisa sampai kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, ini yang terjadi. Nah, sehingga dicontohkan dengan sesuatu yang prakteknya banyak di kalangan kaum muslimin. Maka ditegaskan oleh beliau bahwa ini adalah syirik yang besar. Ya. La yaghfiruhu Allahu azza wa jal. Yang Allah azza wa jal tidak akan mengampuninya. Lidzalika fa innahu yukhafu minhu. Oleh karena itu, maka perbuatan ini dikhawatirkan, ditakutkan daripadanya. Wa yahzaru wa yuhzaru lima lahu minal awaqibil wakhimatis sayyi'ah. Dan perlu dihindarkan karena di dalamnya mengandung akibat-akibat yang besar dan jelek. Nah, perbuatan-perbuatan syirik ini membuat datangnya musibah, datangnya petaka, datangnya kehancuran bagi suatu negeri atau bagi suatu kaum, sehingga mereka tidak dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ala kulli hal, bahwa al-khawf minasyirik ini hendaknya selalu ada di dalam hati kita sampai kita dijemput oleh kematian nanti, supaya kita terhindarkan daripada perbuatan syirik. Ya. Jangan pernah di satu masa dari masa-masa yang kita lalui dalam kehidupan ini kita merasa aman daripada perbuatan syirik. Ya. Terkadang muncul dalam anggapan kita bahwa kita tidak mungkin berbuat syirik. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Siapa yang bisa menjamin dirinya bahwa dia terlepas daripada perbuatan syirik? Apalagi ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qulub baina asbi'aini min asabi'ir rahman. Hati manusia itu berada di antara dua jari dari jari jemari Allah jalla wa ala. Yuqallibuha kaifa syaa. Allah akan membolak-balikannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Pada saat ini mungkin engkau seorang muwahhid, mengerti dengan pengertian yang sangat dalam tentang tauhid. Ya. Bahkan engkau mungkin sangat mengamalkan tauhid. Ya. Tapi siapa yang menyangka? Ya. Allah punya makar yang kita harus waspada terhadap makrullah. Ya. Barangkali kalau kita merasa aman dan merasa tidak mungkin tertimpa oleh syirik, ini menjadi sebab kita diuji oleh Allah. Ya, suatu ketika ternyata Allah menimpakan kepada kita suatu musibah. Bisa saja. Sehingga apa yang ada pada kita semuanya habis. Ya. Apa yang selama ini kita rasakan dari kenikmatan-kenikmatan Allah tiada. Ya, dienyahkan, dihilangkan oleh Allah. Sehingga muncullah kelemahan-kelemahan kita. Ya. Dari kelemahan-kelemahan ini mulailah syaitan bermain di dalam hati kita. Ya. Dan bisa saja pada ujungnya kita diajak oleh syaitan untuk melakukan perbuatan syirik. Karena keterputusasaan kita terhadap rahmat Allah. Ya. Tak jarang orang yang putus asa di dalam dia menerima musibah dari Allah, dia melakukan perbuatan syirik dalam keadaan dia tahu 100% bahwa itu adalah syirik. Iya enggak? Iya. Dan itu kenyataan. Maka jangan pernah merasa aman daripada perbuatan syirik. Karena merasa aman daripada perbuatan syirik ini bisa menjadi sebab kita melakukan perbuatan syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullah salama wal afiyah. Semoga Allah Jalla wa'ala mewafatkan kita dalam keadaan sebagai muwahhidin, muslimin, ibadallah. Kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.